الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد اخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملاجئتنا بجران كتاب شرح الأربعين النووية في حديث 8 طيب يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Sampai kita pada ucapan Rasulullah wa yu'tuz zakah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat. Lianna zakata qarinatu shalah fi kitabillah azza wa jalla. Kenapa mereka harus mengeluarkan zakat? Karena zakat adalah temannya salat di dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah azza wa jalla. Fala tudzkaru as-salatu ghaliban illa wa tudzkaru ma'a az-zakah. Kebanyakannya tidaklah disebut sholat kecuali disebutkan menyertainya tentang masalah zakat. Wassalatu ibadatun badaniyah. Sholat adalah ibadah badan. Wazakatu ibadatun maliyah. Sementara zakat adalah ibadah yang kita lakukan melalui harta kita. Barakallahu fikum. Ibadah yang bersangkutan langsung dengan harta benda. Allah Ta'ala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada haknya orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta tapi berkebutuhan. Fa hiya haqqun wajibun fi malil muslimi lis-sa'ili wal mahrum. Maka zakat adalah hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta seorang muslim yang telah melampaui nisabnya, mencapai nisab dan telah terdiam padanya 1 tahun. Untuk siapa? Lis-sa'il wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak memiliki. Walisat tatawu'an au tabarru'an. Zakat ini bukan tatawu. Tatawu itu adalah tambahan dari kewajiban sunnah. Barakallahu bikum. Zakat itu bukan sunnah, bukan tabarru. Barakallahu bikum. Wa hiya ruknu min arkan Islam. Bahkan itu adalah kewajiban, bahkan rukun dari rukun-rukun Islam. Barakallahu fikum. Tidak boleh ditinggalkan. Qalu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ucapan Rasulullah sampai mereka syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan mereka menegakkan salat dan mereka mengeluarkan zakat. Ma baqiyati arkan Islam wa ada'il wajibati wa tarkil muharramat. Bersama dengan rukun-rukun Islam yang lainnya, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Walakin hadis salas hiyal asasat. Kenapa diistimewakan 3 ini? Syahadat, sholat, dan zakat. Kenapa? Karena 3-nya ini adalah yang paling pentingnya. Fasyahadatani asasut tauhid. 2 syahadat adalah pondasi ketauhidan. Wassalatu asasul amalil badaniyah. Dan sholat adalah asas pondasi amalan badan. Dan zakat asas pondasi amal yang kita lakukan dengan harta kita. Qala fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka telah melakukan ini, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka. Dalla 'ala anna al-jihad fi sabil huwa li hadzal gharab. Menunjukkan bahwa jihad fi sabilillah untuk tujuan ini. Tujuan untuk mereka syahadat, untuk mereka puasa, untuk mereka sholat, dan untuk mereka mengeluarkan zakat. Kapan tidak ada ini, mereka harus diperangi. Barakallahu fikum. Li ajli an yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Agar supaya semua agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqamus shalah, ditegakkanlah sholat. Wa tu'tiyaz zakat, wa tu'taz zakat, dikeluarkan zakat. Qala ta'ala fa in tabu wa aqamus sholata wa atu zakata fa khallu sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu, kalau mereka tobat dengan syahadat, baik, sebagai bukti bahwa dia telah tobat. Wa qamus salata, mereka pun telah menunaikan salat, wa atuz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka bebaskanlah dia karena dia muslim. Barakallahu fikum. Wa qala fil ayat al-ukhra, fa in tabu wa qamus salata wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. 3 ini yang paling pentingnya. Barakallahu fiik. Fa in tabu aqamu shalah. Kalau mereka sudah tobat dengan syahadat, wa aqamu shalah, mereka sudah menunaikan salat, wa atau zakat, mereka mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Fa idza fa'alu dzalika harramallahu dima'ahum wa la yajuzu qitaluhum. Tayyibaina fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan ini, mereka telah syahadat, mereka telah menunaikan salat, mengeluarkan zakat, maka haramlah darah mereka dan harta mereka. Wa la yajuzu qitaluhum, dan mereka tidak boleh diperangi. Barakallahu fikum. Faqauluhu asamu minni dima'ahum, ucapan Rasulullah, mereka menjaga darah mereka dari aku. Dalilun ala tahrimi qitalil muslimin. Ini dalil menunjukkan tentang haramnya memerangi kaum muslimin. Kenapa? Li'annal muslima ma'sumud dam. Karena seorang muslim terjaga darahnya, tidak boleh tumpahkan. La yajuzu safku dima'ihi bighairi haqqin, tidak boleh ditumpahkan darahnya tanpa hak. Wal amwalu ma'sumatun kadzalika, demikian juga harta terjaga. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu imrin muslimin illa bitibatin min nafsi, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Enggak boleh kita ambil begitu saja, apalagi dengan paksa. Barakallahu fiik, tidak boleh dicuri, tidak boleh dicopet, tidak boleh digarong, tidak boleh dirampok, tidak boleh macam-macam. Tidak boleh ditipu. Jadi tidak boleh kecuali dengan kerelaan dirinya. Famal muslim mislu damihi haram, maka harta seorang muslim sama persis seperti darahnya, haram hukumnya. Wa kadzalika irduhu haram, demikian juga kehormatan seorang muslim, tidak boleh dicoreng, tidak boleh dikotori, tidak boleh dirusak. Dengan berbagai macam tuduhan. Baik. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian haram hukumnya. Enggak boleh. Enggak boleh saling menumpahkan darah, enggak boleh sambil saling mengambil harta dengan cara yang haram. Tidak boleh saling merusak kehormatan. Fala yajuzu annahu yuqtasabu malul muslim au yu'khadhu bighairi haqq, maka tidak boleh digasab. Gasab itu mengambilnya tanpa izin. Gasab namanya. Au yu'khadhu bighairi haqq, atau diambil dengan cara yang tidak hak. Tidak boleh semuanya, illa bitibatin min nafsi, kecuali dengan kerelaan dirinya. Illa idam tana'a min adai haqqi haqqin alaih, kecuali kalau dia enggan untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan hak dia, bahkan orang lain yang ada atas dia, seperti zakat. Zakat bukan punya dia, zakat bukan milik dia, milik fakir miskin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan rasulnya untuk mengambil, kalau tidak mau sukarela dengan paksa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudh min amwalihim, ambil, kalau tidak mau sukarela ambil dengan cara yang paksa. Karena bukan hartanya mereka, hartanya kaum muslimin. Hartanya orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fis sabili wa ibn as-sabil." 8. 8 kelompok atau jenis manusia yang berhak untuk itu. Oleh karena itu dia diperintahkan untuk diambil. Kalau tidak mau sukarela diambil dengan paksa, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Kazaka waduyun, demikian juga aduyun. Jadi duyun ini utang. Jadi dipaksa, dia harus dipaksa, dipaksa oleh hakim untuk dia membayar utang-utangnya. Kalau dia memiliki utang dan ada uang untuk dia pakai membayar, setelah jatuh tempo, maka pemerintah berhak memaksanya untuk membayar utang-utangnya. Barakallahu fiikum. Dan pemerintah yang mengambil alih harta dia kalau dia sudah bangkrut sementara banyak utangnya. Barakallahu fikum. Ada tinggal beberapa harta milik dia, mungkin rumah, mungkin peralatan-peralatan yang dia miliki atau apalah. yang masih mungkin bisa diuangkan dan dipakai untuk membayar utang-utangnya. Nah, diberikan kepada dia apa yang menjadi hak dia untuk hidup, menyambung hidupnya, selebihnya dipakai untuk membayar utangnya. Barakallahu fikum. Itu yang tercampur itu adalah pemerintah. Barakallahu fikum. Pemerintah yang menanganinya. Baik. Ad-duyun allati alaihi fa innahu yulzamu bi'ada'il huquqi allati alaihi, dilazimkan, diharuskan, bahkan dipaksa untuk menunaikan hak atasnya. Qauluhu asamu minni dimahum wa amwalum, hadha bihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi, wa bihi dalilun ala anna al-qitala fil islam innama huwa li'la'i kalimatillah. Ini dalil menunjukkan bahwa haramnya harta seorang muslim, haram hartanya, haram darahnya, haram hartanya. Dan di sini juga ada dalil bahwa peperangan dalam Islam ini adalah untuk meninggikan kalimat la ilaha kalimatullah. Wa nasyril Islam, peperangan dikobarkan untuk menyebarkan Islam. Hadha huwal ghardu fil jihad. Inilah tujuan jihad kita. Fisabilillah. Laisal ghardu minhu al istila alal mamalik aw akhdhal amwal. Bukan tujuan peperangan dalam Islam itu adalah menguasai kerajaan. Barakallahu fikum. Diperangi. Barakallahu fikum. Kalau mereka mau, khalas. Tapi mau masuk Islam, barakallahu fikum, khalas. Kalian dengan wilayah kalian, kalian dengan kekuasaan kalian, kalian dengan harta kalian, dari apa-apa. Tujuannya untuk dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Dia ajak masuk Islam, masuk Islam khas, silahkan Anda dengan harta Anda, Anda dengan kekuasaan Anda. Barakallahu fikum. Bukan untuk mengambil harta orang. Diambilnya harta itu ke, kalau mereka tidak mau masuk Islam, barakallahu fikum, dan mereka kalah dalam peperangan, itu namanya ghanimah. Barakallahu fikum. Atau mereka lari dari peperangan tanpa terjadi peperangan sebelumnya, maka itu namanya fai. Barakallahu fikum. Jadi tujuan peperangan dalam Islam itu li'la'i kalimatillah wa nashril Islam, untuk disebarkan Islam. Baik. Hadha huwal ghardu fil min al-jihad. Inilah tujuan jihad kita. Bismillah. Laisal ghardu minhu al-istila' 'alal mamalik. Bukan untuk menjajah satu negeri dan merampas harta mereka, awi tara'us 'alan nas, atau menjadi penguasa di atas manusia. Wa innamal ghardu minhu i'la'u kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari peperangan itu adalah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah wa hadza li salihi al bashariyah wa rahmatan bihim, dan ini untuk kemaslahatan manusia dan rahmat untuk mereka. Lam yatrukallahu tatahabbatu wa tadhi'u wa tadkhulu fin nar yaumil qiyamah. Allah tidak membiarkan mereka tatahabbat, yakni mereka-reka mengira-ngira, wa tadhi'u, ini tersia-siakan, terlantarkan, dan masuk ke dalam api neraka nanti hari kiamat. Allah tidak pengen itu. Makanya disyariatkan agama ini, bahkan jihad, agar supaya memanggil orang untuk masuk ke dalam Islam, karena ini satu-satunya jalan menuju surga. Barakallahu fikum. Ini satu-satunya jalan menuju surga. Barakallahu fikum. Baik. Tidak memakai filsafat atau ya ini cuma sekedar kata-kata. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwa agama Islam ini menetapkan 10 itu hasil penambahan atau perkalian dari apa? Ya kan? Artinya mereka menginginkan bahwa surga itu ada dan jalan menuju surga itu ada banyak, dan jangan mengatakan 5 tambah 5 berapa. Barakallahu fikum. Ini namanya apa? Filsafat. Atau cuma sekedar ya mau menghindar dari apa kewajiban atau mengelak dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jalan menuju surga cuma satu. Barakallahu fikum. Islam. dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bukan satu tujuan banyak jalan, enggak. Barakallahu fiik. Satu tujuan, satu jalan. Cuma dalam satu jalan ini banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di dalamnya. Barakallahu fiik. Dan di dalam koridornya. Baik. Ajibarat teman tadi. Ini untuk kemaslahatan umat manusia. Maka ditebar-sebarkanlah yang namanya Islam itu. Agar supaya orang masuk ke dalam Islam. Masuk dalam surga. Bal rahimahallahu wa dallaha ala tariqis sahih. Allah merahmati, Allah menyayangi umat manusia ini. Oleh karena itu ditunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Wa arsalayah rusul. Ar-rasul. Dan diutuslah para rasul. Wa anzal kitaba limaslahatiha. Dan diturunkanlah kitab-kitab untuk kemaslahatan manusia. Falaisal qasdu minal jihadi al-intiqam minal kuffar. Dan bukan tujuan jihad itu adalah balas dendam terhadap orang kafir. Bukan. Wa innamal qasdu minhu idkhalu man syaa'allahu fil Islam. Tujuan dari jihad fisabilillah itu adalah untuk memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam Islam. Wa ikhraju minal kufur, mengeluarkan mereka dari kekufuran. Wa kafu syarri man abad dukhula fil Islam. Dan sekaligus menahan dan memblokir kejelekan orang yang enggan masuk ke dalam Islam. Karena orang yang di luar Islam ini pengen kejelekan terhadap Islam dan Muslim. Maka dengan jihad mereka apa? Ditahan kejelekannya. Li'annal kufara idza lam yujahadu nasyarul kufra wasaddun nasa anid dukhuli fil Islam. Karena orang kafir kalau tidak diperangi mereka senantiasa menyebarkan kekafiran. Menghalangi orang dari masuk ke dalam Islam. Bagaimana caranya? Ya dengan berbagai macam cara. Digambarkanlah bahwa Islam itu adalah terorisme. Islam itu adalah kemunduran. Islam itu adalah keterbelakangan. Islam itu anti kemajuan. Islam itu berbagai macam. Barakallahu fiik. Islam itu arogan. Islam itu, pokoknya tidak ada digambarkan sedikit pun tentang keislaman itu begitu indah. Tidak ada. Diketakut-takuti orang. Namanya dalam syariat tamfir. Membuat orang lari. Barakallahu fiik. Membuat orang tidak senang. Sehingga yang ada di benak orang tanpa mempelajarinya, oh Islam itu buruk. Islam itu suka, ya Islam itu agama teroris. Islam itu tidak ada baiknya. Jadi orang-orang yang seperti ini ketika mereka mencoba untuk barakallahu fikum mempelajari Islam itu, dia harus mempelajari betulkah Islam itu begini modelnya barakallahu fikum, dan apakah seluruh kaum muslimin begini modelnya. Maka sebagian di antara mereka yang mau mencoba mempelajari Islam, dia akan memperhatikan kaum muslimin di berbagai macam negara. Barakallahu fiik. Dan mempelajari agama Islam itu sendiri. Dan mereka mencocokkan, oh ini yang tidak betul, ini yang betul, betul. Wah, ini yang ya mirip-mirip lah. Ada orang solehnya, ada yang baiknya. Barakallahu fiik. Dan memanglah di dalam Islam begini. Ada sabiqun bil khairat, ada muqtasid, ada zalimun li nafsi. Demikian dalam Islam, suatu yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam Islam itu kaum musliminnya sendiri ada yang apa? Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, ada juga orang yang muqtasid, jadi biasa-biasa saja. Ada juga yang zalimun li nafsihi. Dia mencampur adukan kejelekan dengan kebaikan. Muslim dia tapi pemabuk, muslim dia tapi barakallahu fikum makan riba, muslim dia tapi berzina, muslim dia tapi pendusta, muslim dia tapi penipu, dan seterusnya. Barakallahu fiik. Jadi ketika seorang ini mau mencari, dia akan mendapati, oh Islam itu betul sesungguhnya. Barakallahu fiik. Islam itu indah. Tapi kenapa ini semuanya ada? Ini sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Dan justru demikian kompleksnya kehidupan, kehidupan akan bergerak. Paham barakallahu fiik? adanya orang miskin, adanya orang kaya, adanya orang sakit, adanya orang sehat, dan seterusnya. Itulah yang menjadikan roda kehidupan berputar. Baik. Karena orang apa? Saling membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Barakallahu fikum. Allah yang sudah membagi-bagi agar supaya mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Ada orang sakit. Ketika ada orang sakit, banyak sekali pahala yang Allah peruntukkan untuk kejadian itu. Orang sakit, dengannya dia tobat, dengannya dia introspeksi diri, dengannya dia bersabar, dengannya dia sakit dia. Barakallahu fikum. Baik. Dengan sakitnya dia, ada orang yang menyembuh, dia juga dapat pahala. Ada orang menolong, ada orang berbagi, ada orang yang dapat pahala semuanya. Kalau tidak ada yang sakit, siapa yang mau dijenguk? Barakallahu fikum. Adanya orang yang misalnya, barakallahu fikum, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dianya sendiri dituntut untuk kembali. Tapi orang yang lain yang sadar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk menasihatinya. Di situlah dia mendapat pahala. Di situ dia mengajarkan ilmu, di situ dia menasihati, di situ dia mengingatkan dan seterusnya. Barakallahu fiik. Inilah apa? Berjalannya roda kehidupan. Barakallahu fiik. Baik, adanya pencuri, dibuatlah mahkamah. Baik. Mahkamah ini jalan karena adanya pencuri, adanya penjahat, adanya ini macam-macam. Kalau semua orang baik-baik, bagaimana? Barakallahu fiik. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala kehendaki di balik kejadian itu sesungguhnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membolehkan kekufuran. La. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yardha li 'ibadihil kufur." Allah tidak meridai untuk hamba-hambanya kekufuran. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Baik. Baik. Wal jihad, jihad dalam Islam bukan untuk balas dendam, wa innama al-qasdu minhu idkhalu man syaa'allahu fil Islam. Dengan jihad Allah memasukkan orang-orang ke dalam Islam, wa ikhrajuhum minal kufr, mengeluarkan mereka dari kekufuran, wa kafu syarri man abad dukhula fil Islam. Dan untuk membentengi atau menghalangi kejelekan orang-orang yang melakukan kejelekan terhadap Islam dan kaum muslimin dengan peperangan. Lainal kufara idza lam yujahadu nasyarul kufr. Karena orang kafir kalau dibiarkan tidak diperangi, mereka akan menyebarkan kekafiran dengan berbagai macam cara seperti yang kita katakan tadi. Wasaddu nasani dukhuli fil Islam, mereka menghalangi orang untuk masuk ke dalam Islam. Fa huwa harbu islahin la harbu ifsad. Maka Islam ketika berperang adalah peperangan yang mendatangkan kebaikan, bukan peperangan yang mendatangkan kerusakan. Wa tadmir. مثل هروب الكفار الذين يتسلطون على الناس للتدمير والإفساد في الأرض ونشر الكفر. Seperti peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap negeri kaum muslimin, menghancurkan memang. Barakallahu fiik. Melakukan pengrusakan di atas muka bumi. ونشر الكفر, dan melakukan penyebaran kekufuran. Barakallahu fiik. Wallahu musta'an. Fal kitab al-Islam masyhur al-gardin samin. Dalam Islam ini disyariatkan peperangan dengan tujuan yang agung. Wa maqsidin nabil, dan tujuan yang cerdas. Wa rahmatin bil bashariyah, dan rahmat untuk kemanusiaan. Amal kitab indal kufari fa huwa limaslahatin zalimi wal ghasimi faqat. Adapun kepeperangan yang dilakukan oleh orang kafir, maka itu kemaslahatan pemimpin yang zalim al-ghasim faqat. Barakallahu fiik. Pemimpin yang culas. Wa li hadza jaa bil hadithi ajiba rabbuka min qaumin yuqaluna ila al-jannati bisalas. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajiba rabbuka min qaumin yuqaluna ila al-jannah. Allah Subhanahu wa taala terheran-heran terhadap satu kaum digiring masuk ke dalam surga melalui apa? Borgol atau rantai. Yuqataluna wa yusaruna kuma yadukuluna bil Islam. Yani ketika dulunya di dunia mereka kafir, diperangi, kemudian ditawan, diikat, dengan borgol atau dengan rantai. Kemudian setelah itu masuk mereka ke dalam Islam. Setelah itu mati dia masuk ke dalam sorga. Ini yang dimaksud digiring masuk ke dalam apa? Sorga melalui apa? Borgol. Ketika kafir diperangi, kemudian ditangkap, kemudian dirantai, kemudian setelah itu masuk Islam. Setelah melihat kenyataan Islam begitu indah, begitu menyenangkan, dan berbagai macam asbab yang menjadikan orang-orang masuk ke dalam Islam, banyak sekali sebab. Barakallahu fiik. Sampai terkadang orang menganggap mungkin sepele, tapi dia menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang ditanya, apa penyebab Anda masuk Islam? Berbagai macam. Ada memang orang yang mempelajarinya karena penasaran, ada yang mempelajarinya karena pengen melakukan kejelekan, ada yang mempelajarinya karena takjub saja. Ada yang mempelajari karena berpikir kencang. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Dan mereka tidak temukan jawabannya kecuali di dalam Islam. Barakallahu fiik. Taib. Ada juga orang yang berpikir tentang agamanya sendiri. Kemudian dia, kenapa kok enggak masuk akal ini? Kenapa banyak pertentangan ini dengan itu? Ini dengan ini, macam-macam. Barakallahu fikum. Sehingga dia sendiri ragu dengan agamanya dan mencoba mencari kebenaran melalui Islam, dan dia pun mempelajari Islam dan mendapati Islam jalan keluar dari kebuntuan dia. Jadi tujuan Islam itu di tujuan jihad itu disyariatkan ya untuk itu, untuk kemuliaan manusia. Baik, barakallahu fiik. Dalla ala anna al-qitala bil Islam li gharadin nabil wa maqsadin syarif. Ini menunjukkan bahwa peperangan di dalam Islam itu dengan tujuan yang nabil, cerdas. Baik, wa maqsadin syarif, tujuan yang mulia, wa huwa li maslahatil bashariyah, untuk kemaslahatan manusia. La liilhaqid darar biha, bukan untuk membantai, bukan untuk barakallahu bikum memudaratkan mereka. Hadha huwa alfarqu bainal qital fil Islam wal qital fi ghairi Islam, illa perbedaan yang terjadi di dalam Islam dan di luar Islam. Barakallahu bikum. Tujuannya sangat berbeda. Tujuan Islam merintahkan untuk perang agar supaya orang syahadat, agar supaya mereka masuk Islam, agar supaya mereka masuk surga. Barakallahu fiik. Taib. Illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam. Yani man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, taib, innahu qad usima damu wa maluhu. Yani barang siapa yang telah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, barakallahu fiikum, maka telah terjaga harta mereka dan darah mereka. Fala yajuz li'tida' alaihi, maka tidak boleh kita melampaui batas, barakallahu fikum, mengambil hartanya atau menumpahkan darahnya, illa idza akhalla bihaqqi min huquqil Islam, kecuali kalau orang ini melakukan perkara-perkara yang harus dia ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya. Benarta kabana kada min nawaqil Islam, seperti dia melakukan perkara yang membatalkan keislamannya, maka harus dibunuh, boleh ditumpahkan darahnya. Faida irtakaba naqida min nawaqil Islam halla damu, kalau dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal syahadatnya, maka halal darah dia, wajib dia dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Pemerintah, penguasa kaum muslim, tidak sembarang orang. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, badala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya, siapa yang murtad, maka bunuh dia. Wa qala la yahlu damu imri' muslimin illa bi ihda thalathin. Demikian juga Rasul mengatakan tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan atau nyawanya dilayangkan, illa bi'ida salatin, kecuali satu di antara tiga kemungkinan. An-nafsu bin nafsi, ketika dia membunuh, maka ketika ahli warisnya menuntut darah, maka si pembunuh harus dibunuh pula, namanya qisas. Wasaibuz zani, demikian juga orang yang sudah menikah dan merasakan hubungan rumah tangga, barakallahu fikum, merasakan apa kehidupan rumah tangga, dan dia berzina, maka hukumnya dibunuh dengan cara dirajam. Wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah, yang ketiga dia murtad meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaahul muslimin. Fa idza irtakaba naqidan min nawaqid islam fa innahu yustathab, kalau orang ini melakukan pelanggaran berupa pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dipanggil dia kemudian disuruh tobat. yustatab. Fa in taba, kalau dia tobat alhamdulillah, wa illa wajib qatluh. Kalau tidak mau, maka harus dipenggal lehernya. Karena wa i'tarafa al-Islam haq, karena dia telah mengakui Islam itu benar, wa dakhala fi Islam dan dia telah masuk Islam, wa syahida annahu haq dan dia menyaksikan bahwa Islam haq. Tsumma tarakahu ba'dal ma'rifah, kemudian dia meninggalkan Islam setelah dia mengenalinya. Wa ba'da an syahida annahu haq, dan setelah dia bersyahadat mempersaksikan bahwa Islam itu haq. Fala yutala'abu bid-din, maka agama ini tidak boleh dipermainkan. Barakallahu fiikum. Siapa yang telah masuk kemudian dia keluar, maka dipenggal lehernya. Siapa yang melakukannya? Pemerintah kaum muslimin. Tapi kalau pemerintah tidak mau melakukannya, maka dialah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Barakallahu fiikum. Ya, ini pemerintah yang sekarang dia bangga kalau jadi pemerintah, dia merasa tinggi dan paling banyak nanti apa? Tanggung jawabnya nanti di hari kiamat. Barakallahu fiikum. Yang kata Rasulullah, innahu yawmal qiyamati khizyun wa nadamah. Orang yang memegang tampuk kepemimpinan di dunia, maka nanti dia di hari kiamat padanya khizyun wa nadama, kerendahan dan penyesalan. Kecuali siapa? Apa semua pemimpin, apa semua pemerintah, apa semua penguasa? La, kata Rasulullah, illa man akhada bihaqtiha illa man akhada bihaqtiha wa adalladhi alaihi biha, kecuali yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang hak dan dia menunaikan kewajiban yang semestinya memang dia tunaikan di dalamnya. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah apa? Kehinaan dan penyesalan. Orang-orang sekarang kan minta-minta, bukan itu cara jalan yang betul. Barakallahu fiik. Setelah dia nangkring juga, dia tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dua salahnya, salah dalam perolehannya dan salah dalam menjalankannya. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syabla ilaih. Astagfirullahaladzim.